السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai hadis ke-6. Wa an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu di antara berapa? 10 sahabat yang namanya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Apakah sahabat yang lain yang tidak disebut namanya dalam di luar 10 berarti belum tentu masuk surga? Jawabnya pasti. Pasti. Seperti Aisyah, Bilal, Abu Hurairah dan lain-lain, yakin kita mereka semua masuk surga. Lalu bagaimana? Kenapa mesti disebut yang 10? Ini yang disebut dalam satu sabda. Berarti keutamaannya lebih dari yang lain. Adapun seluruh sahabat Nabi pasti masuk surga, ya. Tidak mungkin ada sahabat Nabi yang masuk neraka. Oleh karena itu, secara urutan para sahabat itu diawali 4, kemudian 10, kemudian 313, kemudian seluruh sahabat yang jumlahnya kira-kira 100.000 lebih. Beliau termasuk bangsawan. Oleh karena itu ketahuan silsilahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiy. Karena salah satu kelebihan orang Arab, dia tahu silsilah ke atas sampai kakeknya, ayah kakeknya, kakek dari kakeknya, terus ke atas sampai 10, sampai 15, sampai 20 ketahuan. Beda dengan umumnya kita, kakek masih tahu namanya, bapaknya kakek siapa namanya udah gelap ya, kakeknya kakek lebih gelap lagi, yaitu kita, kecuali beberapa orang ya yang punya silsilah. Secara umum kita sudah tidak tahu. Dan ini ada apa-apanya gitu ya. Bukan berarti ini ilmu yang sia-sia. Siap, kalau tetangga kan ya enggak ada apa-apanya. Tetangga saya itu si A, si B, si C, ya enggak ada pengaruhnya kan. Kalau ayah, kakek, ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus ke atas, itu ada apa-apanya. Qala, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas berkisah tentang haji wada'. Ibu pernah dengar haji wada? Tawaf wada, tahu ya? Tawaf perpisahan. Tawaf yang dilakukan ketika kita akan meninggalkan Makkah. jadikan akhir dari ibadahmu di Mekah adalah tawaf. Ini sabda Nabi berkaitan dengan haji, tidak berkaitan dengan umroh dan lain-lain, berkaitan dengan haji. Maka sebelum kita meninggalkan Mekah, ibadah terakhir yang harus kita lakukan adalah tawaf, yaitu tawaf wada. Setelah tawaf wada, kita pulang, kita menuju bandara Jeddah. Jangan sholat lagi. Kalau masih mau sholat lagi, tawafnya nanti, gitu ya. Misalnya meninggalkan Mekah jam 10 pagi, mungkin jam 9 atau setengah 9 kita tawaf wada. Habis itu langsung berangkat. Jangan menunggu duhur, jangan sholat duhur di situ. Kalau mau sholat duhur di situ, sholat duhur dulu, baru tawaf wada, baru meninggalkan Mekah menuju bandara. Atau kalau mau, kalau tidak keburu, orang-orang sholat duhur, kita setelah sholat duhur ya, tawaf wada, duhur nanti dijamak di asar, dilakukan di asar di bandara. Intinya, ibadah terakhir kita di Mekah adalah tawaf. Apa namanya tawaf apa tadi? Tawaf wada. Dalam bahasa kita disebut sebagai tawaf perpisahan. Berarti haji wada, haji perpisahan. Kenapa disebut haji perpisahan? Karena inilah haji terakhir Nabi. Sekaligus haji yang pertama. Kan Rasul seumur hidup haji berapa kali? Sekali. Berarti yang pertama dan yang terakhir. Kenapa tidak disebut haji pertama? Tidak. Disebut haji terakhir. Dari sini kita tahu bahwa sholat yang attahiyatnya cuma sekali, itu disebut attahiyat awal apa attahiyat akhir? Sholat yang attahiyatnya cuma sekali, sholat subuh misalnya, itu disebut attahiyat awal apa attahiyat akhir? Attahiyat akhir. Attahiyat akhir. Sama dengan ini. Kan haji beliau itu haji pertama sekaligus haji terakhir. Tapi disebutnya haji perpisahan. Haji wada. Dan disitulah terakhir kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sahabat beliau dalam jumlah terbanyak. Abu Zur'ah meriwayatkan sekitar 100 ribu. Berarti jumlah sahabat sekitar itu. Atau lebih sedikit. Banyak kejadian dalam tawaf wada ini, banyak hukum yang terkandung dalam tawaf wada, haji wada. Salah satunya apa yang akan dikisahkan oleh siapa tadi? Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang ahli memanah. Para sahabat mengatakan, kami belum pernah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas memanah dan meleset dari sasaran. Belum pernah. Ini berkat doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan sasaran anak panah Sa'ad dan kabulkan doa Sa'ad. Ada dua doa Nabi untuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dua-duanya terkabul. Sepeninggal Nabi, belum pernah para sahabat melihat Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan memanah dan tidak mengenai sasaran. Yang kedua, doa Sa'ad luar biasa. Pernah satu ketika Sa'ad berdoa, mengangkat kedua tangannya, menjelang perang, Umar melihat. Waktu itu kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Nabi sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Menjelang berangkat berperang jihad, atau di sela-sela jihad, Umar melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa mengangkat kedua tangannya. Apa kata Umar? Wallahi demi Allah, kedua tangan Sa'ad lebih aku andalkan daripada 100 pasukan Islam yang berkuda. Aku lebih mengandalkan, aku lebih meyakini doa Sa'ad daripada 100 pasukan kaum muslimin yang berkuda. Ini menunjukkan bahwa Umar begitu sikah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dan tidak mengandalkan kepada kekuatan fisik. Tidak seperti saudara-saudara kita hari ini, barangkali termasuk kita. Kayaknya kalau sudah punya massa banyak, kalau punya persenjataan kuat, uang banyak, merasa aman. Merasa aman. Padahal senjata paling ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim adalah doa. Adalah doa. Karena dengan doa kita mengaku bahwa kita ini enggak ada apa-apanya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Walaupun kita banyak persenjataan kuat dan seterusnya, kalau Allah mau binasakan kita, binasa. Dan sebaliknya. Dan pernah juga Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan seseorang yang memfitnah beliau dan dikabulkan oleh Allah. Dan orang ini sampai tua renta, sampai badannya bongkok, kelopak matanya hampir menutupi biji matanya saking tuanya, dan enggak mati-mati. Dan dia mengatakan, aku begini karena terkena doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena dia memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas. Di sini Sa'ad mengatakan, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'. Pada hari haji wada, aku mengikuti Nabi dan aku sakit. Aku sakit. Maka Nabi datang menjenguk aku. Min wajhin istadda bi. Karena aku sakit keras, parah. Ini salah satu akhlak Nabi menjenguk orang sakit. Orang yang menjenguk orang sakit seolah dia sedang berada di taman-taman surga. Nanti Allah akan bertanya kepada kita. Nanti Allah akan bertanya kepada kita. Kenapa dulu aku sakit, engkau tidak jenguk aku? Kenapa dulu aku lapar, engkau tidak kasih makan aku? Kita kaget. Engkau Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit? Allah menjawab, ketika ada saudaramu sakit, engkau tidak jenguk, berarti seolah engkau tidak menjenguk aku yang sedang sakit. Ketika ada saudaramu yang kelaparan, engkau tidak kasih makan, berarti seolah engkau tidak mau kasih makan aku yang sedang kelaparan. Jadi Allah betul-betul berpihak kepada orang yang sedang sakit, orang yang kelaparan. Ya. Ini diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Dan ketika Nabi menjenguk orang sakit, selalu memberi apa? Memberi harapan. Ucapan yang keluar dari lisan Nabi selalu ucapan yang enak didengar. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaAllah. La ba'sa. Apalah ba'sa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa tahur. Tahur bisa menghapus dosa. Enggak apa-apa. Nabi mengatakan la ba'sa, enggak apa-apa, lihat-lihat penyakitnya enggak? Nabi lihat-lihat penyakitnya enggak? Enggak. Kalau jantung, liver, apalagi itu kanker, Nabi enggak berani bilang la ba'sa gitu. Enggak, mau liver, mau jantung, mau udah ngap-ngapan, tetap aja Nabi bilang la ba'sa. Nah, maka ibu tidak boleh lihat-lihat. Walaupun sakit separah apapun, ikuti sunnah Nabi. La ba'sa tahurun insyaallah. Jangan pakai logika kita. La ba'sa kan artinya enggak apa-apa. Ini penyakitnya apa-apa. Masa dibilang enggak apa-apa? Ah, itu berarti melawan dalil pakai ra'yu. Nabi lebih pintar, emangnya Nabi bodoh? Kalau Nabi salah tentu sudah ditegur oleh Allah. Maka sakit apapun, mau enggak ada harapan sembuh, mau kanker stadium 4, 5, tetap disunahkan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Dan kita yang sedang sakit mendengar saudara kita mengucapkan la ba'sa, kita aminkan, mudah-mudahan menjadi doa. Kan tidak sulit bagi Allah menyembuhkan penyakit apapun yang di mata dokter sudah enggak ada harapan sembuh, tapi Allah sembuhkan, bisa enggak? Bisa sekali. Jangan terlalu kita membatasi kekuasaan Allah dengan terlalu sikoh dengan dokter, udah enggak ada harapan seperti ini. Mau sembuh dari mana? Enggak. Allah bisa berbuat apa saja. Ya. Maka jika saudara kita mengucapkan la ba'sa, tidak apa-apa, padahal kita sudah stadium 4, ya aminkan saja. Ya. Jangan protes. Enggak apa-apa gimana? Ya, dokter bilang enggak ada harapan, ya. Ente sok tahu. Nah, kalau itu enggak ada sunahnya mungkin. Ini kan ada sunahnya. Mana mungkin sunah Nabi salah? Iya kan? Sunah Nabi pasti benar. Pernah ada orang tua, ada yang sakit dan luar biasa sakitnya. Lalu Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, tahur insyaallah. Orang tua ini protes. Ya Rasul, engkau bilang tidak apa-apa, padahal aku sudah tua renta begini, yang sebentar lagi akan masuk tanah, bahasa kita mungkin sudah bau tanah. Mendengar ini Nabi, ya sudah. Sudah. Kalau memang itu sudah, benar besoknya mati. Ya. Ini menunjukkan bahwa ana indal dhanni 'abdi bi, aku ini bagaimana persangkaan hambaku. Maka kalau kita menyangka bahwa Allah tidak akan sembuhkan, ya tidak sembuh. Kalau kita berharap bahwa Allah akan sembuhkan, insyaallah sembuh. Oleh karena itu kalimat yang tidak boleh kita ucapkan adalah kalimat yang buruk. Kalimat yang sangat disukai adalah al-fa'lu. Ya, ada harapan, sembuh. Enggak apa-apa. Ya, baik insyaallah. Gitu. Allah suka mendengar kalimat-kalimat seperti itu. Fakultu, aku bertanya kepada Nabi ketika Nabi menjenguk aku saat aku sakit keras. Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Sebagaimana yang engkau lihat ya Rasul, aku menderita sakit yang segini parah. Wa ana dzu malin, dan aku memiliki harta. Maksudnya kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas, walaupun tidak sekaya Abu Bakar, Utsman, tapi termasuk kaya raya. Tidak seperti Ibnu Mas'ud, Khabbab misalnya. Karena sahabat ada yang kaya, ada yang miskin. Wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan. Kecuali seorang anak perempuan. Berarti hari itu Sa'ad bin Abi Waqqas sudah tidak punya istri, sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Karena lima orang ini pasti dapat waris. Apapun yang terjadi, apapun kasusnya, lima orang pasti dapat waris. Satu, ayah. Dua, ibu. Tiga, anak. Empat, istri. Lima, suami. Kalau mayatnya perempuan. Ya. Pertama, ayah. Maksudnya, ayahnya mayat. Dua, ibunya mayat. Tiga, anaknya mayat. Empat, istrinya mayat. Lima, suaminya mayat. Kalau mayatnya perempuan. Ini pasti dapat. Adapun paman, kakek, cucu, adik, kakak, bisa dapat, bisa tidak. Bisa dapat, bisa tidak. Tergantung kasus. Kalau yang lima ini, pasti dapat. Saudara misalnya, saya punya saudara. Apakah ketika saya meninggal, saudara saya dapat waris dari harta saya? Bisa dapat, bisa tidak. Tergantung saya punya, punya apa? Punya anak laki-laki apa tidak? Kalau saya tidak punya anak laki-laki, maka ketika saya meninggal, abang saya dapat, adik saya dapat. Gitu ya. Sepertiga atau dua per tiga ya, tergantung. Sendirian apa banyakan, ya? Apa dua lebih. Nah, kalau saya punya anak laki-laki, maka saudara saya tidak dapat. Dan itulah aturan Islam. Itulah seadil-adil hukum. Tidak ada hukum yang lebih adil dari hukum Allah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali siapa tadi? Anak perempuan. Berarti otomatis ya anak laki-laki jelas enggak punya. Ayah ibu enggak punya. Zahirnya kakak adik juga enggak punya. Sebab kalau anak kakak adik ada, tentu ahli waris. Kan gitu. Jadi intinya harta Sa'ad bin Abi Waqqas yang begitu banyak hanya diwarisi oleh satu anaknya, itu pun perempuan. Nah, berhubung hartaku yang mewarisi cuman anak perempuan, afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah aku bersedekah 2/3 hartaku? Ini agak aneh ya. Sedekah pakai nanya, boleh apa tidak? Ya? Masuk sedekah enggak boleh? Dan kata Nabi, boleh apa tidak? Tidak boleh. Ini kok sedekah kok enggak boleh? Ah, tahulah kita dari sini bahwa sedekah dalam kalimat ini yang dimaksud adalah wasiat. Tapi teksnya berbunyi afa atasaddaqu. Bolehkah aku bersedekah? Tapi yang dimaksud wasiat. Kalau sedekah kan kapanpun, berapapun boleh. Tapi yang dimaksud di sini bukan sedekah biasa. Wasiat. Sama dengan zakat, di Al-Quran disebut apa? Di surat At-Taubah itu, zakat untuk 8 asnaf, 8 golongan, itu disebutnya apa? Sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, gharib, ibnu sabil. Ada 8 itu. Disebutnya sedekah. Padahal yang dimaksud zakat. Berarti zakat kadang-kadang disebut sedekah. Apa tadi? Wasiat kadang-kadang disebut sedekah. Kita harus melihat kalimatnya. Tidak boleh melihat lafadznya doang. Kalau lafadznya doang sedekah, berarti kita bingung. Masa sedekah enggak boleh? Maka yang dimaksud sedekah di sini sekali lagi wasiat. Gitu. Tahu wasiat ya? Tahu wasiat ya? Tahu. Pemberian seseorang untuk orang lain nanti kalau sudah mati. Kalau masih hidup ya bukan wasiat namanya. Gitu ya. Kalau saya meninggal berikan 15 juta untuk si fulan. Nah, namanya wasiat itu. harus ditunaikan. Kalau saya meninggal, sumbangkan mobil ini untuk masjid, pesantren, nah, wasiat itu namanya. Kalau nanti sudah meninggal, ya. Kalau ayah meninggal, tolong mobil yang biasa dipakai ayah berikan kepada anak tertua, anak ayah yang tertua. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak apa boleh? Boleh apa tidak? Ah, tidak boleh. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Iya. Nabi yang melarang. La wasiyata liwarithin. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Anak, istri, suami, ayah, ibu, kakak, adik. Kalau tidak ada anak perempuan, itu ahli waris. Bolehkah dapat wasiat? Enggak boleh. Wasiat itu di luar ahli waris. Tolong mobil ini dikasih ke masjid, dikasih ke Pak Fulan, atau keponakan, atau sepupu jauh. Intinya di luar ahli waris. Boleh. Kalau ahli waris, tidak boleh. Ya, sering kita mendengar sebagian kaum muslimin memberikan wasiat untuk salah satu anaknya, salah satu istrinya, tidak boleh. Haram. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bolehkah aku berwasiat dengan thulutsai?" Di ada huruf yang hilang di sini. Apa? Nun, mestinya thulutsaini. Kan awalnya thulus. Thulus dari kata salatun. Thulus apa? Sepertiga. Sepertiganya dua kali, thulutsaini. Berarti kan masjidun masjidaini. Kalau mansub ya atau majrur ya. Berarti sepertiganya dua. Sepertiganya dua. Sepertiga kali dua kan dua per tiga kan. Thulutsaini. Nah, karena ketemu dengan mal di sini sebagai mudhof ilaih, maka mudhofnya nunnya hilang, maka thulutsai nunnya hilang. Maka yang dimaksud adalah 2/3. Sepertiga, sepertiga, sepertiga, ini yang dua bagian. 2/3. Ya Rasul, bolehkah aku berikan wasiat 2/3 dari hartaku? Biar untuk anakku sepertiga aja. Kan hartaku banyak, buat anakku perempuan sepertiga cukup. Begitu loh maksudnya. Yang 2/3 biar untuk kemaslahatan kaum muslimin, fakir miskin, gitu. Bolehkah ya Rasul? Ini kan sedang sakit keras. Kan umumnya orang sakit itu kalau tidak sembuh ya mati. Nah, kalau aku meninggal ya Rasul, biarlah 2/3 hartaku aku serahkan kepada kaum muslimin, untuk anakku yang perempuan cukup 1/3 saja. Bolehkah? Nabi jawab, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh di sini kedikitan apa kebanyakan? Kebanyakan. Ini luar biasa ya. Allah dan Rasulnya melihat hak. Seseorang yang punya hak, tidak boleh hak itu diambil. Walaupun niatnya bagus. Niatnya sedekah kepada fakir miskin, niatnya sholat, niatnya baca Al-Quran, tapi menghilangkan hak. Apakah istri kita punya hak? Punya. Hak itu tidak kita berikan kepada istri kita. Malah kita sholat sepanjang malam, baca Al-Quran sepanjang malam. Istri gak diapa-apain. Ya? Ah, ini tidak benar. Siapa contoh? Ibnu Umar. Abdullah bin Amr bin As. Ini sahabat-sahabat yang ahli ibadah, semalaman ibadah, baru dinikahkan oleh ayahnya Amr bin As. Itu waktu malamnya dihabiskan untuk ibadah. Istrinya tidak diberi hak. Marah Amr bin As, ditampar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sholat juga harus dengan ilmu. Puasa juga harus dengan ilmu. Tidak boleh ibadah kita, niat baik kita, lalu mengambil hak orang lain. Kan niat Sa'ad bin Abi Waqqas baik, menyantuni fakir miskin, tetapi mengambil hak anaknya tidak boleh. Nah, karena Sa'ad bin Abi Waqqas sadar bahwa ini kebanyakan, maka diturunkan, fasyatru ya Rasulullah, kalau begitu separuh saja, setengah, kan turun. Dari 2/3, akhirnya turun setengah. Bolehkah ya Rasul, aku berwasiat dengan separuh hartaku, buat anak perempuanku cukup separuh saja? Nabi menjawab, tidak bolehlah, masih kebanyakan. Maka diturunkan lagi oleh Sa'ad, fasthulutsu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasul? Diturunkan lagi. Ah, baru Nabi mengatakan, ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir au kabir. Boleh, dan itu sudah banyak, sudah besar. Berarti dari sini kita tahu bahwa memberikan wasiat yang boleh maksimal sepertiga. Misalnya saya berwasiat, kalau saya meninggal, tolong berikan si fulan atau masjid 20 juta misalnya. Begitu saya meninggal, lihat harta saya. Kalau harta saya cuma 50 juta, enggak boleh. Berarti kan lebih dari sepertiga. Minimal harta saya 60 juta baru boleh. Paham ya? Jadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan tidak boleh diberikan kepada siapa tadi? Ahli waris. Karena ahli waris sudah dapat waris. Maka apa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah 187-188 ya, perintah untuk memberikan wasiat kepada ayah, ibu, keluarga, itu oleh Allah dimansuh, dihapus hukumnya, bukan dihapus lafadznya, dimansuh oleh An-Nisa ayat 11-12 yang menyatakan bahwa anak dapat sekian, istri dapat sekian, suami dapat sekian, ayah ibu dapat sekian. Tidak boleh ditambah dengan wasiat. Dan tentang waris, sedikit tentang waris, ada satu kaidah yang tidak boleh kita langgar. Apa? Tidak boleh membagi warisan. Tidak boleh ada pembagian warisan, tidak boleh. Kalau tidak ada kematian. Jadi harus ada kematian dulu. Harus meninggal dulu si fulan, baru ada pembagian waris dari harta fulan itu. Kalau si fulan masih hidup, tidak boleh ada pembagian waris. Banyak dari kita sering membagi waris padahal masih hidup. Enggak boleh, haram. Ya. Karena dia kaya, takut anaknya berantem, nah, rokyu lagi nih. Ya. Rokyu mengalahkan dalil. Takut nanti anaknya berebut harta, maka dibagi. Anak pertama dapat kebun sebelah sini, anak kedua dapat perusahaan sebelah sini, anak ketiga dapat sawah sebelah sini, anak keempat dapat mobil sekian. 2 bulan kemudian, anak pertama meninggal. Ayah ibunya masih hidup. Mungkinkah? Ya mungkin. Masalah umur kan urusan Allah. Tidak selamanya bahwa yang tua itu pasti duluan. Ini kan jadi aneh. Ayah ibunya mewarisi anaknya. Ya. Maka sekali lagi tidak boleh ada pembagian waris kalau tidak ada kematian. Nah, dari sini juga merupakan dalil umum bahwa siapa yang tidak wajib melakukan semuanya 100%, tidak wajib, lalu dia melakukan sepertiganya, kira-kira 33%, maka apa? Maka itu sudah dikatakan banyak. Gitu. Ibu hafal 30 juz wajib enggak? Wajib enggak? Seorang muslim wajibkah hafal 30 juz Al-Qur'an? Tidak. Kalau wajib banyak dari kita yang berdosa, ya kan? Tidak wajib. Tidak wajib hafal Al-Qur'an 30 juz. Ibu hafal 10 juz doang. Banyak apa sedikit? Banyak. Kata siapa? Kata Nabi, "Ats-tsulutsu katsir au kabir." Sepertiga itu banyak. Gitu. Rasul salat malam berapa rakaat? 11 rakaat. Ibu cuman sepertiganya. Ya. Apa 3 rakaat dengan witir, apa 5 rakaat dengan witir? Banyakkah? Banyak. Banyak. Walaupun cuman sepertiga. Gitu ya. Puasa Ramadan 30 hari. Ibu nekat 10 hari doang. Nah, banyak? Ya enggak, kan wajib. Jadi saya bilang ya enggak wajib. Ya. Kalau wajib ya harus dipenuhi 100%. Paham ya? Itu yang tidak wajib. Ketika sesuatu tidak wajib, kok kita cuma dapat sepertiga? Itu cukup. Sudah dibilang banyak. Ya. Yeah. Innaka antadara warasataka agniya. Engkau tinggalkan ahli warismu kaya, banyak harta darimu, itu khair, lebih baik. Min antadarahum alatan, daripada engkau tinggalkan ahli warismu miskin. Jadi ketika kita meninggal kelak, anak-anak kita dapat misalnya masing-masing 200 juta. Itu lebih bagus. Daripada kita mati, anak-anak kita nanggung utang kita. Kasihan kan? Lebih baik kalau kita meninggalkan harta daripada tidak meninggalkan harta. Ya. Ya takaffafunan nas, minta-minta kepada orang lain. Ini enggak baik. Ini tidak baik. Maka sebelum meninggal jangan dihambur-hamburkan uang. Harta itu memang hak anak-anak kita, istri kita, ahli waris kita. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha. Apapun yang engkau keluarkan darimu pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Hatta ma taj'alu fi fimra'ati. Walaupun apa yang engkau suapkan di mulut istrimu. Jadi jangan disangka bahwa pahala itu kalau kita ngasih fakir, miskin, anak yatim, salah. Walaupun ngasih istri, itu berpahala. Bahkan lebih besar mana pahalanya? Ngasih fakir miskin apa ngasih istri? Istri. Ngasih fakir miskin wajib enggak? Tidak wajib. Ngasih istri? Wajib. Wajib. Kan enggak mungkin yang tidak wajib mengalahkan yang wajib. Qobliyah subuh pahalanya lebih baik dari dunia seisinya. Mengalahkan subuh enggak? Enggak mungkin. Subuh lebih baik lagi. Kita enggak bisa bayangkan seperti apa pahala salat subuh itu. Qobliyah subuhnya dia lebih baik dari dunia seisinya. Gimana subuhnya? Maka dunia ini enggak ada apa-apanya dibanding dengan salat serokaat, dua rakaat, bahkan sujud satu kali. Dunia ini enggak ada apa-apanya. Ya. Seorang muslim yang pagi-pagi sebelum salat subuh, dia salat qobliyah subuh, dia sudah mendapatkan dunia seisinya, bahkan lebih baik, belum subuhnya, belum duhanya, belum baca Al-Qur'annya, belum sedekahnya. Maka betul-betul kecil dunia ini. Ya. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas takut, khawatir. Apa? Dikubur di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas takut dikubur di Mekah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi?" Ya Rasul, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Karena kan sakit keras. Besar kemungkinan meninggal di situ. Kalau meninggal di Mekah, dikuburnya di mana? Harus di Mekah, enggak boleh di Madinah. Meninggal di Jakarta, kubur di mana? Harus di Jakarta, enggak boleh Surabaya. Meninggal di Surabaya, kubur di Surabaya. Karena seorang muslim harus dikubur di kuburan terdekat. Kuburan terdekat. Kalau seorang nabi harus dikubur di mana? Di titik di mana nabi tersebut meninggal. Meninggalnya di dalam kamar, ya di dalam kamar itu dikubur seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya di pinggir kali, ya di pinggir kali itu dikubur. Itu para nabi, para rasul. Adapun kaum muslimin harus dikubur di kuburan terdekat. Meninggal di sini, ya cari kuburan terdekat. Enggak boleh yang jauh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas takut dikubur di Mekah. Kalau mati di Mekah, karena para sahabat ingin dikubur di Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seolah para sahabat yakin betul bahwa Nabi akan wafat di Madinah. Ya, karena memang beliau meninggalkan Mekah dan ketika menguasai Mekah, tetap beliau kembali ke Madinah. Tidak menetap di Mekah. Ah, Nabi mengatakan, innaka lan tukhallaf, tidak, engkau tidak akan tertinggal. Dan ucapan Nabi benar. Sa'ad bin Abi Waqqas akhirnya sembuh dan kembali ke Madinah, wafat di Madinah. Hanya satu sahabat yang disayangkan mati di Mekah, yaitu Sa'ad bin Haulah. Ada seorang sahabat bernama Sa'ad bin Haulah, itu meninggal di Mekah. Ya terpaksa dikubur di Mekah, tentu tidak berdosa, tidak tercela. Hanya para sahabat enggak suka. Enggak suka ya, pinginnya para sahabat dikubur di Madinah. Ya, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bersoal jawab, saya pilihkan beberapa fawaid. Ya juzu dzikrul maradi li ghardin sahihin min nahwi talabi dawain aw du'ai rajulin salih. Bolehnya menyebut bahwa dirinya sakit, ini bukan termasuk mengeluh dengan tujuan agar didoakan oleh orang saleh atau mendapatkan obat dari dokter, dari orang yang tahu tentang obat, boleh. Adapun tanpa tujuan itu lebih baik tidak usah. Sama teman, sama tetangga yang gak tahu apa-apa, ngapain cerita-cerita? Ya, mengadulah kepada Allah. Ah, kecuali sama dokter. Kecuali sama tabib. Sakitnya di sini dok, rasanya begini, obatnya apa, kan gitu. Adapun kalau tidak ada gunanya, lebih baik kita tutup. Ya, kita mengadu kepada Allah. الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية. Pahala yang didapat dari sebuah infak, infak itu mengeluarkan harta dari kantong kita, dari dompet kita, dari simpanan kita, kemana saja. kadang untuk istri, kadang untuk anak, kadang untuk tetangga, kadang untuk teman, apa saja. Itu semua akan dapat pahala tergantung dari niat. Niatnya karena Allah apa tidak? Niatnya ikhlas apa tidak? Walaupun untuk fakir, untuk miskin, tapi bukan karena Allah, enggak dapat pahala. Walaupun untuk anak, untuk istri, tapi niatnya karena Allah, dapat pahala. Ini syahid dari bab ini. Satu lagi, a'malul birri wa ta'ah allati la yumkinu istidrafuha qama ghairuha fis sawab wal ajru maqamaha. Amal kebaikan dan taat yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang bisa dilakukan di tempat lain. Ya. Ibu tidak bisa sedekah karena enggak punya uang. Mungkinkah ibu dapat pahala seperti orang yang sedekah? Mungkin. Dengan apa? Dengan doa. Dengan sabar. Dengan berbakti kepada orang tua, dengan taat kepada suami, gitu. Maka jangan dikira ketika kita tidak sanggup melakukan satu amal, berarti kita tidak mungkin mendapatkan pahala itu. Jangan. Ada cara lain. Ya, karena kebaikan itu kan banyak sekali. Kalau kebenaran cuma satu, yaitu yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Adapun kebaikan banyak sekali. Apakah hanya dengan ibadah, sholat sunat, puasa sunat? Tidak. Bisa dengan senyum, dengan akhlak yang baik, dengan doa. Maka jangan putus asa. Kita boleh putus asa dari dunia, boleh. Saya ini pinter enggak, kaya enggak, keturunan bangsawan enggak, mana mungkin saya sukses di dunia ini? Ya sudah, saya terima. Saya jadi tukang ojek, saya jadi tukang beca, saya jadi pedagang kecil, sudah terima saja. Saya ini enggak ada apa-apanya. Apakah untuk masuk surga begitu? Saya ini kaya enggak, pintar enggak, kuat juga enggak, apa bisa saya masuk surga? Nah, ini salah besar. Surga bisa dimasuki oleh orang kaya dengan kekayaannya. Surga bisa dimasuki oleh orang miskin dengan kemiskinannya, asal dia sabar. Surga bisa dimasuki oleh orang yang pintar dengan kecerdasannya. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia sampaikan ilmu. Bisa juga dimasuki oleh orang yang bodoh. Ngaji Senin, Selasa sore udah lupa lagi, misalnya, ya kan? Gak apa-apa ngaji lagi. Nanti kan ya dikit-dikit nyangkut juga kali ya. Akhirnya tahu juga, dan bid'ah, tahlilan bid'ah, akhirnya paham juga, ya. Tapi butuh waktu setengah tahun, ya lumayan lah, ya kan? Daripada enggak. Terus ngaji. Gitu. Yang cerdas bisa masuk surga dengan kecerdasannya, yang bodoh bisa masuk surga dengan kebodohannya, asal dia taat. Yang kuat dengan kekuatannya, mungkin dalam jihad. Yang lemah dengan kelemahannya, dia sabar dalam kelemahannya. Intinya, tidak boleh ada seorang muslim putus asa untuk masuk surga. Karena surga bisa dimasuki oleh siapapun seorang muslim, yang penting dia taat. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Bagaimana kalau kita tidak memiliki harta buat anak-anak yang akan kita tinggalkan nanti? Apakah kita berdosa? Tidak. Tadi kan kita katakan khair. Beliau katakan khair. Lebih baik saja. Bukan wajib. Bukan wajib. Kalau wajib berarti orang miskin dosa dong. Tidak wajib. Lebih baik. Oleh karena itu jangan dihambur-hamburkan. Kalau punya harta jangan dihambur-hamburkan. Apalagi di usia tua, 80 tahun, 85 tahun, lalu dia menghambur-hamburkan hartanya, jangan. Ya, untuk ahli waris. Kalau memang enggak punya, sudah, enggak masalah, enggak tercela. Dan berapa banyak para nabi, para rasul, para sahabat yang mati tidak meninggalkan harta. Siapa contoh? dan dia khalifah. Siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu ketika sakit keras, tidak ada harapan sembuh, itu dikumpulkan anak-anaknya kecil-kecil, masih kecil-kecil, miskin, enggak ada harta. Ya. Dan tidak selang lama wafat beliau. Sebelum wafat beliau sempat mendoakan keberkahan bagi anak-anaknya. Dan sejarah mencatat anak-anaknya tidak ada yang miskin, kaya raya. Di kemudian hari yang masih kecil-kecil saat ditinggal mati oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz, di kemudian hari menjadi orang-orang yang kaya raya. Apakah waris harus segera dibagikan setelah salah satu orang tua kita meninggal? Iya tadi, kan ada istri, suami. Kan tidak mungkin disebut istri suami kalau dua-duanya harus meninggal duluan. Saya meninggal misalnya, kalau saya meninggalkan harta langsung dibagi. Istri saya dapat berapa, anak-anak saya dapat berapa, ayah ibu saya dapat berapa. Kan ada hitungannya dan mudah itu. Tinggal lihat saja Anisa ayat 11-12. Ya. Begitu juga kalau istri saya yang meninggal. Sedikit banyak kan dia meninggalkan harta, saya dapat waris. Anak-anak istri saya, bukan anak-anak saya ya, anak-anak istri saya dapat waris. Kalau anak saya belum, enggak ya, yang bukan dari istri saya, paham ya. Kemudian ayah ibu istri saya, bukan ayah ibu saya, paham. Setelah apa? Setelah dua hal dilakukan. Apa? Mimba di wasiyatin yuso biha audain. Setelah wasiat-wasiat ditunaikan dan hutang-hutang dibayar. Mayat itu kan tadi suka meninggalkan wasiat. Nah, wasiat ditunaikan dulu. Wasiat sudah ditunaikan. Yang kedua, utang. Mayat punya utang apa tidak? Oh, punya 10 juta. Nah, 10 juta itu dibayar. Pakai apa? Pakai harta mayat. Pakai harta mayat. Ya. Yeah. Bolehkah kita berhaji atau umroh lebih dari satu kali? Boleh. Nabi cuman sekali, itu istilahnya apa? Waqi'atul ain. Bukan sunnah tapi waqi'atul ain. Apa istilah kita gampangnya? Kebetulan lah. Kebetulan waqi'atul ain itu. Bukan harus sekali. Enggak boleh dua kali, tiga kali, keliru. Di samping banyak para sahabat yang berhaji dua kali, tiga kali. Karena keutamaan haji luar biasa, keutamaan umroh luar biasa. Bagaimana jika warisan sudah dibagikan kepada anak-anak, sedangkan orang tua masih hidup? Apa harus dikembalikan? Iya, ini lebih baik. Setelah tahu hukumnya bahwa tidak boleh bagi waris ketika belum ada kematian, kembalikan. Dan nanti dibagi setelah ada kematian. Kecuali kalau memang bukan atas nama waris, tapi hibah. Hibah. Hadiah. Misalnya saya orang kaya raya, anak saya yang pertama saya belikan rumah di sini, yang kedua belikan rumah di sini. Gini. Nah, itu boleh-boleh saja. Enggak ada hubungannya dengan kematian. Ya, dan harus adil. Anak pertama rumah seharga 500 juta, kedua juga harus gitu, ketiga juga harus gitu. Atau dikasih uangnya masing-masing. Tidak boleh membedakan antara anak laki-laki dan perempuan kalau hibah. Kalau warisan jelas beda. Walir rijali hadzul unsayain. Warisan bagi anak laki-laki harus dua kali lipat dari anak perempuan. Bagaimana apabila seorang suami meninggal dunia tapi anak-anak masih kecil? Apakah harta waris tetap dibagi? Iya, hitungannya bukan uangnya. Hitungannya tetap ada. Walaupun anak pertama umur 9 tahun, anak kedua umur 7 tahun, anak ketiga umur 5 tahun. Kan belum tahu harta, belum mengerti uang. Tetapi secara catatan, anak pertama umur 9 tahun ini dapat berapa? 900 juta misalnya, catat di situ. Dan hartanya dipelihara oleh walinya. Walinya mungkin pamannya, mungkin abangnya yang besar, mungkin tetangganya. Nah, disitulah Al-Quran sering memesan, hati-hati menjaga harta anak yatim, harta anak yatim, harta anak yatim. Karena sering kejadian. Sering kejadian, mentang-mentang masih 4 tahun, 5 tahun kan gak tahu. Padahal bagian dia ini hampir 1 miliar. Anak umur 4 tahun kan gak tahu. Maka didolimi oleh abangnya, pamannya, itu sering kejadian. Dan ini dosa besar. Diulang-ulang dalam Al-Quran. Bapak saya meninggal ketika anak-anak masih kecil. Sebagian harta waris dijual untuk biaya hidup. Sekarang anak-anaknya sudah menikah. Apakah warisan yang tersisa harus dibagi-bagi sesuai hukum waris? Iya. Iya. Kan bisa dihitung. Kita taati hukum Allah, bisa dihitung. Jadi ini dapat berapa, ini dapat berapa, walaupun kecil. Demi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana hukum membagi waris apabila seorang bibi meninggal tanpa suami? Seorang wanita ya. Seorang wanita meninggal tanpa suami. Anak dan kedua orang tua telah meninggal dan yang tertinggal adalah saudara laki-laki. Keponakan laki-laki dan keponakan perempuan. Banyak khilaf dalam hal ini ya. Ketika tidak ada apa, ini masalahnya di asobah. Masalahnya di asobah. Apa asobah itu? Yang menghabisi sisa. Ini harus laki-laki. Nah, karena di situ ada saudara laki-laki, maka dia menghabisi sisa. Kalau tidak ada laki-laki, tidak menghabisi sisa. Seperti contoh tadi. Saya punya anak perempuan semua. Enggak ada ahli waris lain. Ayah saya sudah enggak ada, ibu saya sudah enggak ada, istri saya sudah enggak ada. Pokoknya tinggal anak-anak perempuan semua. Harta saya banyak misalnya. Anak-anak saya dapat berapa? Semuanya? Semua harta saya? Tidak. Cuman 2/3. Gitu. Cuman 2/3. Jadi anak-anak saya itu dapat 2/3 dari harta saya. Kan masih sisa tuh berapa? 1/3. Kemana? Baitul mal. Baitul mal. Kalau sekarang ya fakir miskin. Diberikan kepada untuk kemaslahatan kaum muslimin. Karena anak perempuan itu tidak asoba. Tidak bisa menghabisi sisa. Kecuali kalau ada anak laki-laki. Jadi anak-anak perempuan saya itu 9 misalnya. Ada 1 laki-laki. 10 ya. 1 laki-laki. Maka semuanya buat anak saya. Dengan pembagian yang laki-laki 2 kali lipat dari yang perempuan. Jadi kalau ada anak laki-laki, yang perempuan ikut asobah. Tapi kalau enggak ada laki-laki, bukan asobah. Paham ya? Apa perbedaan wasiat dan waris? Beda. Kalau waris yang atur siapa? Waris dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Yang atur siapa? Allah dan Rasulnya. Kalau wasiat, terserah yang bersangkutan. Terserah yang mau meninggal itu. Mau 10 juta, mau 25 juta, mau 50 juta, mau 100 juta. Untuk si A, si B, si C, terserah dia. Yang penting apa tadi? Jangan lebih dari 1/3. Beda kan? Jika ada teman sakit ringan seperti batuk, pilek, masuk angin, apakah kita wajib menjenguknya? Sakit yang sekira dia tidak bisa keluar rumah kan bisa saja ringan ya. Kalau dia bisa keluar rumah ya enggak. Ya ketemu aja di masjid, ketemu. Yang sekira dia tidak bisa keluar dari rumah karena sakit. Mungkinkah ringan? Mungkin. Mungkin. Dapatkah keutamaan? Dapat insya Allah. Setelah selesai pemakaman pada malam harinya sampai malam ketiga diadakan kumpul-kumpul tetangga untuk menghibur yang duka. Tidak dibacakan Yasin dan Tahlil, tapi dilakukan ceramah. Apakah ini boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini meninggalkan satu bid'ah menuju bid'ah yang lain. Enggak ada contoh di zaman Nabi. Kan kematian di zaman Nabi banyak sekali, puluhan. Dari mulai Mus'ab bin Umair, Ja'far bin Abi Thalib, Khadijah, Hamzah, anak-anak beliau, semua kan meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Enggak ada riwayat. Kumpul 3 hari, Nabi yang ceramah, kan mestinya begitu. Kalau itu baik, tentu sudah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tidak ada seperti itu. Ya, sudah. Maka ketika selesai penguburan, sudah. Bangku, kursi, semua dikembalikan ke tempat semula. Dan jangan ada berkabung. Kecuali 3 hari. Nah, selama 3 hari ini abangnya atau ibunya atau anaknya itu tidak ngantor, tidak dagang, tidak ke sawah, karena suasana berkabung. Gitu. Lebih dari 3 hari jangan. Itu maksudnya. Bukan berkabung 3 hari itu selama 3 hari ada ceramah tiap malam. Salah. Bukan begitu maksudnya. Ah, kecuali istri. Istri yang ditinggal mati oleh suami berkabungnya 14 asyurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ini luar biasa. Hak suami terhadap istri. Padahal suami sudah mati. Istri masih wajib, apa istilahnya, menghormati suami, ya. Sampai 4 bulan 10 hari masih disuruh berkabung. Dalam 4 bulan 10 hari itu dia tidak boleh dandan. Tidak boleh keluar rumah. Tidak boleh nikah. Jangankan nikah, menerima lamaran tidak boleh. Dan haram bagi laki-laki melamar secara sharih, secara tegas, haram. Ini menunjukkan betapa besar hak yang Allah berikan kepada suami terhadap istri. Padahal kalau yang meninggal itu ayah ibunya, seminggu kemudian dia jalan-jalan sama suaminya ke Malaysia misalnya, umroh misalnya, boleh apa tidak? Boleh. Kalau ayah ibunya yang meninggal, tapi kalau suaminya yang meninggal, tunggu 4 bulan 10 hari. Yeah. Jika kita mengontrak rumah, lalu di rumah tersebut ada pohon mangga, bolehkah kita menikmati hasilnya? Boleh dengan perjanjian. Nah, apa yang tidak diatur oleh syariat, maka diatur oleh perjanjian. Kecuali yang sudah diatur oleh syariat, tidak boleh pakai perjanjian. Perjanjian tidak boleh membatalkan syariat yang telah melarang. Kita janji ya, ikhlas ya, suka sama suka ya, tanda tangan ya. Ini saya utang 1 juta, kembali 1,3. Ikhlas ya, tanda tangan ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena syariat sudah melarang. Syariat sudah melarang. Tidak boleh ada perjanjian yang membatalkan syariat. Adapun syariat belum melarang, boleh dibikin perjanjian. Ini kalau rambutan berbuah, jangan dipetik ya. Bilang ke saya ya, saya mau ambil semua. Ya dek. Oh jangan begitu dong, boleh dah. Metik 5 kilo dah ya. Nah, jangan 5 kilo dah, 3 kilo dah. Nah, boleh, perjanjian seperti itu. Nanti dealnya di mana tanda tangan, ditaati. Yeah. Tadi dijelaskan tidak boleh membagi waris sebelum ada kematian. Bagaimana hukumnya kalau orang tua memberi harta kepada anak-anaknya ketika masih hidup? Jangan mengatasnamakan waris. Kan beda ya. Ketika mau mensiasati warisan dengan pemberian bebas, itu beda. Seperti saya contohkan tadi. Ibu punya harta banyak, punya anak 5, masing-masing dibelikan mobil seharga 200 juta, enggak masalah. Harus adil. Itu enggak ada hubungannya dengan waris. Yang ada hubungannya dengan waris biasanya ketika ibu sakit parah, enggak ada harapan sembuh, sudah umur 80 tahun, 90 tahun. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan waris. Maka jangan membikin hibah. Jika suami meninggal, besoknya istri pergi haji, boleh tidak didampingi paman? Tidak boleh. Barusan kita bahas ya, seorang istri yang ditinggal mati oleh suami, dia tidak boleh keluar dari rumahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, harus dibatalkan. Syariat jangan dikalahkan oleh urusan teknis. Bagaimana akad kredit yang sesuai sunnah yang dibolehkan seperti kredit rumah atau kendaraan? Yang penting gak ada riba. Dan jangan ditawarkan dua harga. Kalau bapak mau 10 tahun harganya sekian, kalau 15 tahun harganya lebih mahal lagi sekian. Itu riba. Ainur riba. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan kalian menjual satu barang dengan dua harga. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tua masih hidup tapi sudah membagi waris kepada anak laki-laki sedangkan anak perempuan tidak dibagi. Apakah boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi sudah kita bahas. Kalau bukan waris, hibah saja, pemberian saja, boleh. Tapi itu tadi harus adil dan tidak ada hubungannya dengan waris. Ya. Apa hukum sholat berjamaah di masjid ketika hujan deras sementara ada payung? Tetap tidak wajib. Apa yang telah dinyatakan oleh Nabi tidak wajib, maka sampai hari kiamat tidak akan berubah menjadi wajib apapun yang terjadi. Seperti beliau katakan, ketika Ramadan safar tidak wajib puasa. Tidak wajib ya, tidak wajib, bukan tidak boleh, tidak wajib. Maka mau puasa silakan, enggak puasa silakan. Safar zaman Nabi luar biasa, hujan kehujanan, panas kepanasan, luar biasa lah. Nah sekarang begitu enaknya, naik pesawat, naik mobil, ber-AC, di hotel ber-AC. Kan hampir sama saja dengan di rumah. Apakah tetap menjadi tidak wajib? Jawabnya, tetap menjadi tidak wajib. Kita muliakan sabda Nabi, kita hormati sabda Nabi. Jangan kita ngeledek, kan seolah-olah ngeledek. Ah, Nabi kan gak tahu apa yang akan terjadi 1400 tahun yang lalu, Nabi enggak tahu. Maka Nabi bilang enggak wajib. Ya. Nabi enggak tahu kalau nanti akan ada payung, akan ada mobil, enggak kehujanan, masuk ke parkiran masjid ada kanopinya, enggak kok. Nabi enggak tahu itu. Makanya tetap wajib sholat. Ini enggak sopan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih tahu dari kita semua. Nabi bilang enggak wajib, enggak wajib. Walaupun ada mobil, walaupun ada payung. Tidak wajib ya? Bukan tidak boleh. Ya, itu saja waktu habis. Mohon maaf masih banyak yang belum terjawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.